بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنفتن عزكم الله، kita teruskan kembali bahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah sampai pada bab yang ke-144, hadis 307. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babu man da'allaha أن يحسن خلقه. باب من دعا الله، باب seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. أن يحسن خلقه، berdoa supaya Allah memperindah akhlaknya. Nah, ini menunjukkan kepada kita azabullah keutamaan akhlakul karimah, pentingnya akhlakul karimah, sehingga perlu seseorang muslim secara khusus berdoa kepada Allah tabaraka wa taala untuk diperindah akhlaknya, diperbagus akhlaknya. Qala haddathana Muhammad ibn Salam al-Bijandi al-Bukhari. Qala akhbarana Marwan ibn Muawiyah al-Fazari. An Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Ifriqi. Dia orang Afrika, Qadi Afrika, Afrika, dan dia baik. Baik juga. عن عبد الرحمن بن رافع النوخي. Ini lebih parah lagi coba ifanya Abd Rahman bin Ziyad kalau dia meriwayatkan dari Abd Rahman bin Rafi' At-Tannukhi. Dia sudah baik, tambah parah coba ifanya kalau meriwayatkan dari guru yang bernama Abd Rahman bin Rafi' At-Tannukhi. Nah, عن عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن عمرو Ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaktsir ayyadun, beliau sering sekali membaca doa Allahumma inni as'aluka shihha. Ya Allah, aku memohon kepadamu as-siha, kesehatan. Maksudnya kesehatan jasmani, sehat badani dari berbagai macam penyakit-penyakit. Wal-ifah dan al-ifah. Al-ifah itu ialah menjaga kehormatan diri, menjaga diri dari perkara-perkara yang haramkan dalam agama. Itu aifah. Wal-amanah. Dan juga memohon kepada Ya Allah al-amanah. Yani diberi amanat, memiliki sifat amanah, terpercaya dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Baik tugas dari Allah, itu amanah dalam perkara ibadah, atau tugas dari makhluk Allah tabaraka wa ta'ala dalam bentuk amanah di dalam bekerja. Wa husnul khuluq, dan juga memohon akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Wa ridha bil qadar, dan meminta keridhaan dengan takdir, ridha dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Yakni perkara-perkara yang berbau musibah. Bapak musibah yang menimpa dia, yang memohon kepada Allah Taala supaya bisa riba dengan berbagai macam musibah takdir Allah Taala. Nah, ini tingkatan yang kedua. Secara tingkatan tertib, sikap seseorang di dalam menghadapi musibah dari Allah Taala, tingkatan yang paling wajib yang harus ada ialah as-sabr, sabar dalam menghadapi takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Tingkatan yang kedua lebih akbar lagi ialah ar-ridha, ridha meridai takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Tingkatan yang ketiga yang paling puncak ialah syukur, mensyukuri, mensyukuri berbagai macam musibah-musibah yang Allah takdirkan untuknya. Malah bersyukur. Nah, sisi syukurnya ialah dia meyakini bahwasanya musibah-musibah yang menimpa dia itu merupakan kafarah dzunub, merupakan penghapus dosa-dosa dia. Sehingga dari sini dia bersyukur, bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dikasih musibah yang dengan musibah itu dia diampuni dosa-dosanya. Syukur yang paling puncak, sabar, ridha, syukur. Paham ya? Kalau sabar, harus semua orang harus sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua ini yang diutama, ar-ridha. War-ridha bil qadar, dan ridha dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini kami bina anzakumullah, sanadnya dhaif, isnaduhu dhaif, sebab padanya ada rawi yang bernama Abdurrahman bin Ziyad bin An'um. Lebih dhaif lagi ketika dia meriwayatkan dari Abdurrahman bin Rabi' At-Tanawfi. Nah, barakallah. Sehingga untuk doa dengan lafaz yang seperti ini baik. Namun di sana Farhatina Azzaikumullah ada beberapa doa yang mirip dengan ini, sahih, seperti yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala wa arba riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pernah bersabda, pernah berdoa, biasa berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda. Teruskan. Terus sudah hatu tanggalkannya. Dari awal Allahumma ini tahu-tahu Allah Allah akhir tapi jenis ya boleh Allahumma inni as'alukal huda. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau al-huda, bimbingan, petunjuk, ilmu untuk menelusuri jalan ini. Wattuqa, ketakwaan kepada-Mu ya Allah. Wal 'afaf, dan al-'iffah, menjaga kehormatan diri. Wal ghina, dan kecukupan. Yang kecukupan. Imam Ibnu Sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba, riwayat Muslim. Naam. Dan juga doa-doa yang lainnya yang padanya juga terdapat permintaan dari beberapa hal yang bukan dalam riwayat ini apa ini. Sehingga kalau secara syarat dia dhaif, namun secara makna hadis itu sahih. Juga di antara yang didoakan atau dipanjatkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan akhlak yang mulia, dia juga biasa berdoa, Allahumma kama ahsan khalqi fahassin khuluqi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah bentuk tubuhku, penciptaanku, khalqi, fahassin khuluqi, maka perindahlah akhlakku. Ini juga secara khusus ada doa demikian dari beliau alaihi salatu wassalam. Nah, ala kulli hal, ikhwanu fillah azakumullah, doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berisikan permintaan takwa, permintaan amanah, permintaan aifah, permintaan akhlak yang mulia dan semisalnya, ini semua menunjukkan pentingnya hal-hal tersebut. Sehingga penting bagi seorang muslim untuk memohon kepada Allah secara khusus hal-hal tadi. Yang diminta ini untuk kepentingan dunia akhirat. Agak tahu lah. Sekarang kesehatan apa ini? Dunia tak sudah, nggak ada akhirat. Dunia wal akhirat. Dengan Anda sehat badannya, maka Anda bisa melaksanakan juga banyak amal ketaatan. Anda bisa kemudian memperbanyak amal saleh, menjauhkan diri dari berbagai macam kemaksiatan. Kesehatan badan duniawi, juga untuk ukhrawi. Kemudian al-ghina, meminta kecukupan. Apa ini? Duniawi, ukhrawi, atau apa ini? Duniawi, yang tentunya untuk perkara ukhrawi, meminta kecukupan. Kemudian terkait dengan masalah al-afaf, al-ifah, menjaga kehormatan diri dari perkara-perkara yang haram. Juga terkait dengan perkara duniawi, lebih banyak dengan perkara dini, terkait dengan kehormatan dirinya tentang perkara keagamaan. Sementara yang lainnya adalah akhlak yang baik, ketakwaan kepada Allah, al-huda, bimbingan dan petunjuk, perkara ukhrawi. Sehingga yang diminta betul-betul mencakup semuanya, mencakup ukhrawi wa duniawi. Ini doanya seorang mukmin, seorang muslim, sehingga tidak terfokus duniawi terus. Yang diminta selalu diminta, Allahumma inni as'aluka rizqan halala. Terus minta ya rezeki yang halal. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba. Ganti sekarang. Ya Allah, kasih rezeki yang thayyiba. Nanti lain waktu lagi, benar lagi. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an. Rezeki yang luas. Dunia boleh dipikir. Nah, bukan demikian orang muslim. Dia bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala permohonan-permohonan yang sifatnya duniawi yang baik, juga tidak melupakan permintaan-permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perkara-perkara yang sifatnya dini, keagamaan dan ukhrawi. Dan ini yang diaham, yang penting penting untuk Allah. Barakallahu. Halo. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد السلام قال حدثنا جعفر جعفر ابن سليمان الضبعي شيعي dia ini punya pemikiran Syiah tetapi secara penampilan bahirnya orang yang nampak solehnya zuhudnya nampak kemudian nampak orang itu soleh ahli ibadah begitu tetapi dia punya pemikiran Syiah. Nah, yang seperti ini Maratina Azzaikumullah yang banyak menipu umat. Nah, penampilan bahirnya baik, nampak soleh, nampak multazim, nampak mustaqim, nampak di atas sunnah, tapi dalamnya rusak. Ini yang menipu umat. Namanya umat kadang, bahkan seringkalinya terpukau dengan bahirnya dulu. Masya Allah ini kalem, akhlaknya baik. Zuhud, warak, masya Allah banyak amal solehnya. Yang orang ini, tidak ngerti kalau dalamnya itu penyifat raja berbisa. Allah hadir. Dan terbukti. Ja'far ibnu Sulaiman al-Bubani mampu mempengaruhi seorang imam besar pada masanya, imam ahli Yaman pada masanya. Yaitu al-imam Abdul Razzaq As-Sun'ani rahimahullah. Secara keilmuan jauh Ja'far lebih alim Abdul Razzaq, lebih alim, lebih hafid, lebih. Tetapi Abdul Razzaq ini terpengaruh dengan bahirnya Ja'far. Nampak khusyuknya, nampak zuhudnya, nampak waraknya, nampak takwanya, nampak akhlaknya, nampak ibadahnya, nampak ininya. Terpukau saya. Karena dia dan itu tidak cuma beliau saja. Banyak orang imam-imam yang lain juga demikian. Memang terpukau dengan penampilan bahir seseorang sehingga mengambil ilmu daripadanya dan semisal. Al-Imam Malik Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah Imam Malik yang dikenal sebagai seorang imam besar pada masanya termasuk imam mazhab Malikiyah, imam dari hijrah Madinah, bahkan imam dunia, dikenal selektif di dalam mencari yang namanya guru, ternyata juga begitu kepleset juga. Memang beliau kemudian apa namanya mengambil ilmu riwayat dari orang yang bernama Abdul Karim Ibnu Abil Mukhariq Al-Basri. Ini baik. Baik orang. Sama? Kata beliau selektif. Dia mengatakan aku tidak meriwayatkan dari seseorang kecuali seseorang yang cepat yang terpercaya. Apalagi seseorang yang saya masukkan dalam buku saya ngotak. Cepat semua orang itu. Ternyata dia juga meriwayatkan dari Al-Basri Ibnu Abil Mukhariq Al-Basri. Jadi dia baik. Ketika ditanya apa sebabnya, sama kejadiannya. Beliau terpukau dengan bahirnya Abdul Karim ini. Orang yang soleh, nampak solehnya, nampak khusyuknya, nampak zuhudnya, nampak ininya, nampak itunya. Sekelas Imam Malik, sekelas Abdul Razzaq As-Sun'ani. Nah, kalau sekelas atom. Nah, ya boleh. Nah, cuma tidak terpengaruh ini. Ketuk sama saja. Ini disebutkan yang menurutnya Alhamdulillah untuk tanda peringatan bagi kita semua. Secara muslim itu memandang, menilai orang lain itu bukan dengan bahirnya, tapi lihat hakikatnya, bagaimana akidahnya, bagaimana prinsipnya, bagaimana manhajnya. Itu yang melihat. Nah, itu kemudian baru kemudian kamu berdiri. Baru kamu jangan terpukau dengan semata-mata bahir. Lihat dalamnya, lihat dalamnya. Itu cara pandangnya orang-orang berilmu. Nah, cara pandangnya kebanyakan kaum muslimin sudah itu. Nah, juga di sini menerima Rasulullah dengan keras. Jangan macam-macam dekat dengan seseorang yang memiliki pemikiran yang menyimpang. Kalau bahasa sekarang dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, walaupun bahir itu baik. Jangan lagi saat masuk anusat, dia kan orangnya masya Allah khusyuknya, zuhudnya, wa ininya, wa ininya, wa ininya, wa ininya, wa ininya. Jangan terpengaruh. Jangan macam-macam. Yang namanya sahabul ahwa wal bidal sudah demikian ya Pak. Cara bolehnya menampilkannya baik, menyembunyikan sengatnya. Begitu antum masuk dalam perangkapnya, kena langsung muncul sengatnya itu. Nyeng. Karena antum terkena bisa pemikiran mereka dalam keadaan tidak mampu untuk keluar daripada ini. Ini yang diingatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ini kan mengingatkan. Ketika bertanya ada salah satu tangganya, ditanya tentang seorang yang bernama Harith al-Muhasibi. Salah seorang di zaman beliau dikenal sebagai orang yang zuhud. Memang dia banyak bicara masalah kesuhudan, masalah-masalah jiwa, masalah-masalah hati dan segala macamnya itu. Beliau memberikan peringatan keras kepada tetangganya ini. Hati-hati kamu dari orang ini. La tujalisku. Jangan kau duduk sama dia. Ini orang berpengaruh dengan pemikiran yang jauh dari sofwan Jahmiyah. Yang sangat menyimpang. Hati-hati dari dia. Tetangganya ini ternyata ngomong, ya Pak Abdillah, dia seorang syekh yang zahid, yang zuhud, yang khusyuk, yang soleh, yang ilahir. Tambah marah beliaunya ini. Langsung nudim-nudim beliau. Zakar-zakar, itu orang itu. Zakar-rojul, orang itu. La ya'arifu ila man khabarahu wa jalata. Tidak ada yang tahu siapa dia. Kecuali orang yang duduk lama dengan dia. Yang tahu perkara yang sebut. Kita memberikan keterangan. Jangan kau tertipu dengan zuhudnya dia, dengan khusyuknya dia, dengan akhlaknya dia, dengan kepadakan dia. Panjang riwayatnya. Paham? Dan itu menjadi tolak ukurnya sunnah dua jamaah. Kita dalam menilai seseorang bukan dengan zahir, tetapi bagaimana hakikat sesungguhnya prinsipnya dia, akidahnya dia. Barakallah. Baiklah. عن أبي عمران أبو عمران الجوني في الملك بن حبيب في الملك بن حبيب عن يزيد ابن بربلوس يزيد ابن بربلوس في بلاد المرجمان يا رب ابن عبد الله أرأيني مجهول أمام أرأيني مجهول. Dia termasuk rombongannya kaum Syiah. Syiah yang qatalu Aliyan. Kaum Syiah yang memerangi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dikatakan Imam Bukhari, disebutkan dalam tarjamahnya ini, wa min Syiah alladziina qatalu Aliyan. Termasuk Syiah yang memerangi sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau dimanakan Syiah kebetulan, kadang-kadang kalau kata Syiah dikatakan gerombolan. Tapi secara sejarah demikian ya Pak. Jangan dikira orang-orang Syiah yang secara zahir mereka mengaku cinta kepada Ahlul Bait. Jangan dikira mereka betul-betul cinta kepada Ahlul Bait. Ada kedip dusta ya. Justru secara sejarah yang sesungguhnya, mayoritas orang-orang Syiah ini adalah kaum yang pengkhianat khawana. Baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah secara khusus beliau menuliskan sejarah terbunuhnya Al-Husayn bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Semuanya tahu bahwasanya orang-orang Syiah Rafidhah ini mereka mengaku di belakang Ahlul Bait, khususnya Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya Hasan, Husayn dan semisalnya. Samad. Disebutkan sama beliau sangat panjang dengan samadnya. Diterangkan ini yang sahih, ini yang dhaif. Belum terangkan yang paling dengan Zulkifli sebab terbunuhnya Al-Husayn. Itu dikarenakan orang-orang Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Jadi cara mereka sangat benci. Mana si Husain untuk kemudian mau diangkat sebagai amir dari wilayah Kufah untuk kemudian kita maju untuk menyerang Syam. Waktu itu. Udah, jangan khawatir, di belakang kita ribuan orang dari Kufah, dari sini. Dan memang banyak. Para satu maju ke depan. Nah, begitu sudah sampai di tengah-tengah front, apa namanya ini? Jihad apa ini? Bukan jihad, front fitnah namanya. Langsung komisi di tengah-tengah front, nama sudah berkecamuk, lari semuanya ke Syiar Dubai, lari semuanya. Ditinggalkan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma dengan beberapa orang keluarganya. Nah, Allahumma musta'an. Akhirnya terbunuh mereka semua. Juga yang terbunuh ialah sahabat yang mulia Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Jika kemudian mereka mengaku sama sekali dengan terbunuhnya Husain dan segala macamnya, sudah ada peringatan kematiannya yang Karbala dan segala macamnya, ada sedikit. Dan memang kalau bicara Islam, Alhamdulillah, kalau bersyiar Rafidhah khawana, pengkhianat kaum muslimin, banyak tentunya itu. Contoh yang berikutnya seperti Ibn Mu'tad Al-Qummi dari Iran. Pada masa kekhilafahnya setelahnya lagi itu dibawakan oleh para ulama sejarah lengkap dengan kata-kata yang valid, sama bukti bagaimana pecatnya mereka kaum Syiah Rafidhah ini. Allahu musta'an. Rabat berarti di sini sahih atau tidak baik? Baik, dikatakan ada seorang rawi yang majhul. Baik, sahab ini ya. Kalau dia mengatakan dakhalna ala Aisyah, kami pernah masuk menemui Aisyah radhiyallahu taala anha, faqulna, kami bertanya, ya ummul mukminin, maka naqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah dulu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, berkata Aisyah, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasul ialah Al-Qur'an. Sampai sini ya, ikhwan. Sahih riwayatnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan saya. Juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tapi dari jalan Masruq Ibnu Al-Ajdah Al-Wadi'i. Masruq ini yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ditanya bagaimana keakhirnya Rasul, dijawabkan akhlaqul Qur'an. Akhlaknya ialah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Kemudian dibacakan ayat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi sungguh di atas akhlak yang sangat agung. Ini apa ya? Yang ini apa ya? Katanya Aisyah, taqra'una surat al-mu'minun, kan kalian pernah membaca surah al-mu'minun? Qalat iqra, katanya Aisyah, baca surat tersebut. Qad aflahal mu'minun. Qala Yazid, berkata Yazid ibn Baganus, faqartu, maka saya membaca, qala aflahal mu'minun ila qawlihi li furujihim hafirun. Ayat pertama sama ayat yang kelima. Qala, katanya Aisyah, kana khuluqa Rasulullah. Yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi, itulah akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan isnad dan lafaz seperti ini baik, tetapi pada asalnya sahih. Katakan sama Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Qur'an, yardhabu li ghadabih wa yardha li ridha. Beliau murka, dikatakan murkanya yang ada dalam Al-Quran, dan beliau riba dikarenakan keribaan yang ada dalam Al-Quran. Ini yang baik. Nah, maka menunjukkan dengan Al-Fatihah pentingnya seseorang itu memohon akhlak yang mulia. Namun dikarenakan itu akhlak yang Rasul alaihi salatu wassalam, kita sebagai seorang Muslim rupanya mencuntuh beliau alaihi salatu wassalam. Dan bukti bentuk akhlak yang mulia itu ialah akhlak yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Halo. Baik. Ini lewat dalam beberapa seperti yang telah lalu pembahasan masalah akhlak. Tapi yang berikutnya, قال رحمه الله تعالى باب ليس المؤمن بالطعام باب bukanlah باب seorang mukmin itu bukanlah at-ta'am, bukanlah seseorang yang suka mencaci maki. At-ta'am al-aib, at-ta'am itu kaiban. At-ta'am ialah seseorang yang biasa mencaci maki kehormatan orang dengan celaan, dengan riba, dengan laknat dan semisalnya. Nah, tapi ini para jazakumullah yang menerangkan kepada kita bahwasanya seorang mukmin, sifatnya seorang mukmin itu bukan ta'am, bukan seseorang yang suka mencela, suka mencaci maki, suka menghibai, suka melaknat dan semisalnya. Itu bukan sifatnya kaum mukminin. Sifat ini karena Allah, ini sifat yang diwariskan oleh kaum musyrikin. Oleh kaum musyrikin. Enam. Mereka ini kaum musyrikin dikenal sebagai suatu kaum yang suka mencaci maki, suka mencela. Dan yang mereka cela saat itu ialah Rasulullah SAW. Yang mereka cela ialah Rasulullah SAW. Mereka mencela Rasul dengan menyebut beliau sebagai majnun, orang gila. Mereka mencela Rasul dengan menyatakan beliau syair, kadzdzab, penyair dusta. Kita dengar lagi, syairul majnun, penyair gila. Tamam? Mereka juga mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan beliau seorang yang sahir, tukang sihir. Apalagi lainnya. Tanya ya. Nama ya. Ini mereka. Ini kebiasaannya kaum musyrikin, akhlaknya kaum musyrikin tukang cela. Dan yang mereka cela ialah orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Contoh praktek lapangannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu musta'an. Kemudian di Madinah jazakumullah, perang yang jelek ini diwarisi, diterima, diadopsi oleh kaum munafikin min hadhihi ummah. Orang-orang munafik umat ini lebih khususnya kaum munafik ini disebut dengan ahlul bid'ah. Itu kaum munafik ini. Namun dari sejarah masa lalu, dari kalangan kelompok sembarang Islam, ashabul ahwa'i wal bid'ah yang paling dikenal dengan sikap yang seperti ini ialah kaum Khawarij. Kaum Khawarij. Mereka tidak hanya mencela, mencaci maki, bahkan sampai pada tingkat teruskan, mengurangi, enggak, tidak fisik lah. Sekarang apa? Satu kalau tingkat takfir, mengkafirkan, mengkafirkan secara khusus pada masa itu pelaku dosa besar yang kemudian meluas, mengkafirkan setiap orang yang berhukum dengan hukum manusia. Meluas lagi, mengkafirkan setiap penguasa yang berhukum dengan selain dengan hukumnya Allah. Lebih meluas lagi, mengkafirkan semua pihak yang setuju dengan itu. Lebih luas lagi, mengkafirkan semua kaum muslimin. Maaf, ini sifatnya siapa ini? Kaum Khawarij, ma'ruf wa masyhur dari pemikiran mereka. Juga ternyata yang hormatin Allah, itu pun juga diikuti oleh kaum Syiah Rafidhah pada masa lalu. Mereka diam-diam tapi lebih mengerikan daripada Khawarij. Mereka ini ada Syiah sekte mukafirah yang mengkafirkan seluruh para sahabat. Namanya mukafirah. Ini Syiah yang kafir. Mengkafirkan semua para sahabatnya Rasul alaihi salatu wassalam kecuali beberapa orang yang mereka kecualikan. Mereka biasa mengkafirkan Abu Bakar Siddiq wa Umar langsung. Terbang ya. Di saat yang sama mereka mu'alliha menuhankan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Mereka ini dari kalangan Sabaiyah. Pengikutnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yamani al-Yahudi. Ini namanya betul wakil. Jadi penting untuk anda ketahui, saya mengerti sejarah sikap yang jelek. Di antara kaum Syiah juga ada yang sekte yang bernama La'anah, yaitu sekte dari kalangan Syiah yang melenat atau asabza yang mencaci maki dalam khusus Abu Bakar wa Umar. Langsung Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Langsung dengan namanya masing-masing. Juga beberapa orang sahabat yang mereka didik. Di Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat yang lain. Ada mu'allihah mukafirah adalah anak sahabat. Nah, mengata-ngatai dengan beragam kata-kata lebih kejam daripada yang lain. Syiar itu sampai sekarang, sampai sekarang. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang nanti na'adzakumullah dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang lainnya. Dan yang mereka bidik ialah orang-orang yang mulia dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum jumain, dari kalangan kaum mukminin, kaum muslimin yang salihin, tamam, khususnya dari kalangan para ulama al muslimin, ulama yang tiada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking masyhurnya sampai sifat dan watak ini menjadi ciri khasnya ahli bid'ah. Al-fa'n wal-la'n wasab wasyatam, ciri khasnya mereka suka mencaci maki, mencela, melaknat, menghina, melecehkan. Yang mereka lecehkan para ulama muslimin, yang mereka lecehkan orang terbaik dari kalangan kaum mukminin yang salehin, yang mereka lecehkan, yang mereka hina ahlu sunnah wal jamaah, menjadi ciri khasnya mereka sampai detik ini. Ini sifat tidak bisa hilang dari mereka. Makanya Rasul mengatakan di tempat ini dan juga akan sebutkan dalam riwayat insyaallah, laisal mu'minu bitta'an. Seorang mukmin bukan tukang mencela. Mencela siapa ini? mencela kaum mukminin, mencela orang yang salihin, mencela para sahabat, mencela para ulama, mencela orang yang baik. Bukan itu sifatnya seorang mukmin. Allahu musta'an. Di zaman sekarang ini pun kalau bin Allah juga demikian. Yang zaman tempo dulu itu marak dengan sifat yang jelek ini, sekarang ini pun juga demikian, marak juga dengan sifat yang jelek tersebut. Yang namanya takfir di mana-mana sekarang ini lagi menjamur. Nah, demam takfir. Nah, dan demam mengkafirkan orang lain. Tamam? Di mana? Yang lagi apa namanya? In mereka ini. In apa on? Lagi tren. Nah. In apa on? Soalnya juga. Iya. Harakallah. Nah. Juga fenomena sab wa syatam, mencaci maki, mencela, khususnya para ulama yang kemarin sempat ramai kembali di zaman sekarang ini. Hampir tidak ada satu alim pun dari ulama sunnah, ulama ahli sunnah, melainkan bersikap sama orang seperti ini. Yang kerjaannya mencaci maki, mencela, menghina, semuanya. Barakallah. Bahkan mereka kan seri yang kalem, yang masya Allah, yang bagus. Tamam. Semacam Syekh Al-Abbad, Syekh Abdul Muhtin Al-Abbad, hadirah Allah Ta'ala, orang sikap sama mereka. Kena kata Syekh Al-Kabdi yang sebelum itu sudah kena Syekh Al-Bad rahimahullah, Syekh Al-Mu'ini kena, Syekh Al-Bani kena, semuanya kena. Apalagi ulama-ulama sekarang ini kalau tidak masuk semua. Ini semuanya warisannya kaum musyrikin, warisannya ahlu jahiliyah tempo dulu, warisannya kaum munafikin, warisannya ashabul ahwa wal bidah masa lalu yang kemudian sedang dimarakkan di zaman sekarang. Allahu musta'an. Yang saya bawakan yang ngeri-ngeri ini, belum disebutkan yang umum di kalangan kaum muslimin. Sabul muslim, mencaci maki orang muslim, menghitai muslim, merugi segala macam. Terlalu banyak. Yang apa sih yang kelas berat semua ini? Mengkafirkan orang, bid'ahkan orang, menghisbikan orang, kemudian mencaci maki para ulama dan segala macamnya. Yang kelas berat semua saya. Belum lagi kemudian yang kelas bawah. Yang umum terjadi di kalangan kaum muslimin, mencaci maki, membentak dan segala macam di kalangan kaum muslimin. Merumpi riba, namimah, dan segala macamnya di tengah-tengah kaum muslimin. Allahul musta'an, maka hati-hati. Sifatnya seorang mukmin laisa bit'a'an, bukan tukang mencela, bukan tukang mencaci. Kalau dia ngomong, "Loh, Ustaz, nyatanya banyak loh ustaz-ustaz yang mencaci maki, yang jagoan mencela." Ustaz mana ini? Ahlu sunnah atau bukan? Ahlu sunnah. Siapa yang jelas? Yang jelas ialah fulan, oh fulan, oh fulan. Yang dia sebutkan semuanya tokoh-tokoh bid'ah. Kalau yang saat ini bukan pembahasan kita, barakallahu fiik. Bukan dalam riwayat laisal mu'min kita'an. Seorang mu'min itu bukan tukang mencela. Dilihat dulu siapa yang dicela. Kalau yang kau maksudkan itu menerangkan tentang penyimpangan-penyimpangan ashabul ahwa wal bidah, menerangkan penyimpangan-penyimpangan seseorang yang betul-betul membahayakan umat dan akidah umat, itu termasuk prinsip al-bara'ah, al-wara' wal bara' yang disyariatkan. Tidak sembarang orang yang dicela, tidak sembarang orang yang dinilai, tidak sembarang orang yang dikritik, tapi orang tertentu saja. Dari kalangan orang-orang yang merusak akidah umat, dari kalangan kaum munafikin, orang kafir, ahli bid'ah, orang yang menyimpang dan misalnya, harus kamu cela, kamu terangkan umat tentang mereka ini, dan bukan termasuk abram wal la'am yang dicela. termasuk prinsip al-bara'ah at-tahdir yang disyariatkan dalam Islam. Nah itu, namun kamu siang itu termasuk Allah yang mungkar. Atau melihat semarak dan berkembang pemahaman pemahaman liberal dengan tokoh-tokoh jilnya itu, kan sangat mengerikan, bisa menjerumuskan orang pada kekufuran. Nah mungkin kamu di ketika ada orang yang menerangkan tentang bahaya pemahaman seperti ini lengkap dengan tokoh-tokohnya supaya kamu muslim berhati-hati daripada mereka, itu bukan namanya ta'am, itu bukan namanya celaan yang dilarang dalam agama, justru itu terpuji, termasuk nahi mungkar. Sehingga yang disamakan dengan bab ini laisal mu'min bil ta'at ialah mencaci maki kaum muslimin secara umum, orang yang tidak berhak untuk dicela, apalagi orang yang saleh, yang mukmin, yang alim, apalagi para ulama, apalagi para sahabat, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Halo, singkat yang boleh ada yang tidak. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Syaibah. Qala akhbarani ibn Abi Sudayh. عن كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu قال وذكر ما سمعت عبد الله لاعنا احدا قط. Aku tidak pernah mendengar Abdullah, ini Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, melaknat satu orang pun. Laisa insanan, tidak kecuali satu orang. Laisa insanan, kecuali satu orang, dengan tanpa menyebutkan siapa dia. Wakala Salim yaqul, dan Salim bin Abdullah juga pernah menyatakan, qala Abdullah bin Umar, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, la yanbaghi lil mu'min ay yakuna la'anan, tidak pantas bagi seorang mukmin ayyakuna la'ana, dia enggak pantas bagi seorang mukmin untuk menjadi tukang laknat. Ayyakuna la'ana, tukang laknat. Dapat. Bukan konsekuensi keimanan, justru menunjukkan tipisnya keimanan. Kalau laknat itu artinya athar wa ibad an rahmatillah. Mengusir, menjauhkan orang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih berbahaya ya. Dalam Islam yang namanya laknat, ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Yang diperbolehkan ialah melaknat perkara-perkara yang jelek, baik itu perbuatan atau orang, tindakan kekufuran atau orang kafir, tindakan kebidaan atau orang bid'ah, tindakan-tindakan dosa dan kemaksiatan atau para pelakunya, ini diperbolehkan. Namun dengan tindakan zukumullah, untuk memperhatikan di sini faedahnya, yang diperbolehkan dalam Islam ialah al-la'n bil wasfil 'am, melaknat dengan menyebutkan kriteria secara umum bila ta'yin, dengan tanpa vonis. Ini antum catat baik-baik, ini faedah besar dalam masalah ini. Jadi mereka atau dalam Islam diperbolehkan menyatakan la'anallahu man la'ana walidayh, Semoga Allah melaknat orang-orang yang mencaci maki orang tuanya. Boleh ya? La'anallahu man dzabaha lighairillah. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man ghayyara tuhum al-ard. Semoga Allah melaknat orang-orang yang merubah patok-patok tanah atau rambu-rambu jalan. Semua perkara yang jelek, yang dosa, yang maksiat, yang bid'ah, yang kufur, boleh bagi kamu untuk melaknat, tetapi dengan cara umum, dengan tamam sadis. Boleh pula kamu melaknat orang kafir dengan cara umum. La'anallahu kufar. Boleh. Semoga Allah melaknat orang kafir. Ya Yesus. Bahkan boleh pula ya Rabbina Azzaikumullah, engkau melaknat orang kafir langsung menyebutkan jenis kekufurannya. Sifat yang khusus. Kau mengatakan la'anallahu al-yahud. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Atau Nasrani. Atau misalnya Yesus. Banyak sekali riwayat, riwayat yang menyebutkan masalah ini. Tapi tidak vonis orang per orang, hanya semata-mata umum, namanya wasfun 'am. 'Am secara umum. Para kalau ini kaidahnya. Entah perbuatan apa orang. Ngerti ya? Adapun melaknat dalam bentuk laknul muayyan, melaknat seseorang dengan vonis langsung nyebut bulan bin bulan ma'um atau la'anallah fulan ibna fulan, ini pembahasannya panjang di kalangan para ulama. Bagaimana panjang ya? Apa hukumnya melaknat orang kafir? Orang kafir, orang kafir yang jelas-jelas kafir dilaknat dengan ta'yin, dengan vonis. Nah, apakah boleh menyatakan seorang kafir yang jahat sekarang ini? Khusus ya, kalau Obama nggak jahat. Gitu ya. Dia Muslim atau kafir? Si Obama ini? Hah? Kafir ya? Saya nggak tanya katanya. Saya cuma tanya Obamanya ini. Muslim atau kafir? Hah? Nasrani ya? Sekali aja memeluk Islam. Hah? Nggak pernah ya? Nggak tahu. Nggak pernah sekalipun memeluk Islam. Dari mulai kecil sampai gede. Itu kayaknya sekarang jadi kayak apa ya? Muncul di hatinya Antum ini kok senang banget sama Obama. Nah, kalau kemarin Jesus langsung menyebutkan langsung contoh penguasa Amerika Jesusnya. Sekarang nggak ada yang ngomong Obama kan? Karena belum terbukti jahatnya gitu. Masih kafir-kafir biasa gitu. Allah. Lalu, sekarang apa hukum yang saya mengatakan fulan yang kafir itu man'un atau la'anallah fulan yang kafir tadi? Panjang membahasnya Ibn di kalangan para ulama. Istilah para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Apalagi yang kamu laknat dengan vonis itu seorang muslim. Orang muslim. Lebih berat lagi. Yang muslim dibagi-bagi lagi. Apa hukumnya melaknat ahli bid'ah? Vonis. Jangan tak fulan gembong bid'ah siapa gitu. Kamu katakan la'anallah fulanan langsung bukan gembong bid'ahnya itu. Boleh atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama panjang. Barakallahu. Sehingga tidak mudah kalau sudah urusan vonis. Prinsipnya ahlu sunnah, prinsipnya kaum muslimin dalam menghukumi orang itu punya dua hukum. Yang pertama hukum secara umum, paham ya? Sifat secara umum ini boleh. Yang kedua secara vonis ini tidak gampang. tidak gampang. Perlu proses yang sangat panjang, yang sangat lama. Apalagi memvonis orang sebagai kafir, apalagi memvonis orang sebagai mubtadi', apalagi memvonis orang sebagai hizbi, apalagi memvonis orang sebagai munafik atau fasik atau yang lain-lainnya. Vonis tidak mudah. Itu harus dengan proses panjang, lebar, tinggi, rendah. Harus memperhatikan yang punya kaidah-kaidah para ulama dalam masalah ini. Ayo. Sunnah Rasulullah itu ketika mereka menjatuhkan vonis fulan, izi, berat urusannya itu. Berarti sudah panjang dan berliku-liku prosesnya itu sampai pada tingkat dikasih vonis. Jadi tidak sembarang atau nongol orang izi. Tidak sepakat sama kita orang izi. Lagi-lagi itu izi juga. Kasih izi. Apa rasanya? Pokoknya hizbi. Apa? Kok dikatakan hizbi? Dia dikarenakan tidak sepakat dengan pondok saya yang dicucurkan. Apa-apaan ini? Tidak mudah bagi kita untuk mengatakan demikian. Bedakan hukum secara umum, bedakan hukum secara fondok. Tidak mudah. Tentang masalah ini, mungkin seperti kita lepas sedikit mengakhiri pembicaraan tentang masalah ini. Ini ada yang hulu ekstrim, ada yang loyo. Paham ya? Kalau yang loyo ialah orang-orang yang tidak mengenal istilah hizbi. Semua dikatakan sebagai ahlu sunnah, walaupun dia seorang ikhwani, walaupun dia seorang tabliri, walaupun dia seorang yang ilahirik, alusunnah, ngelahirik. Sehingga boleh dakwah bareng dengan dia, ceramah bareng dengan dia, acara sama-sama dia, dan misalnya, layannya sebagaimana kaum muslimin mungkin yang lainnya, yang alusunnah. Ada kelompok yang lu, jelas-jelas kehidupannya, dibilang. Ada loyo, barangkali. Ada lagi yang ekstrim yang hulu, yang gampang mengklaim orang dengan kata-kata hizbi. Ini lebih mengerikan lagi. Jangan sekarang ini kalau dinamakan orang dimarah penyakit tajib, suka mengklaim orang dengan kata-kata hizbi. Allahumma. Perkara pribadi guys, bumbu-bumbu yang lain sedap. Menjadi bisa, menjadi istia. Allah ingin lagi hadirin azamullah yang diklaim dengan hizbi itu setingkat para ulama, setingkat para masyayikh. Ini lebih parah lagi. Dan yang mengklaim itu anak-anak kemarin. Apa? Misalkan, antum-antum inilah, insyaallah akan demikian. Antum orang baik-baik insyaallah. Orang yang baru belajar, baru taklim di halaqah-halaqah ilmu dan semisalnya, memang sudah kemudian petakilan sana, petakilan sini, gaya sana, gaya sini, menfonis para masyaikh, para ulama mengatakan hizbi. Wah, enaknya bling. Ketika ditegur sama yang lainnya, ya bukan hizbi, masih ulama sunnah, ulama salaf. Berarti kamu membiu kepada dia. Pembiu namanya. Kayak huruf biu itu ya. Berarti kamu fanatik kepada dia. Kamu juga hizbi. Minta ya apa ya. Walau terjadi. Terjadi. Menghizbikan secara fonis kepada seorang dengan sebab-sebab yang tidak ilmiah, tidak nyata, tidak jelas perkara yang ada. Allahumma ada guru. Ini betul-betulnya KGB ya. Betul-betulnya KGB. Apa KGB? Khawarij Sayyid Harun. Kalau boleh saya ganti KGM. Khawarij Gaya Milenium. Apa Milenium ini kan sekarang ini ya. Kayak itu mereka sekarang. Allahumma. Yang mereka perang para ulama. Dan mereka serang para masyayikh. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah kalau nanti ada waktu yang cepat mungkin bisa kita lebih detail tentang masalah ini karena amat sangat mengerikan. Terangin dan sikap yang seperti itu. Maka dinasihatkan di sini kalau kita alhamdulillah seorang mukmin seorang muslim bukanlah orang yang suka mencela barat Tuhan. Si A titip ke si B untuk mengirimkan barangnya. Si A mempunyai kebiasaan tidak pernah menanyakan perincian biaya sehingga bila harga kirim 100 ribu maka si A menyerahkan 100 ribu tersebut kepada si B padahal itu belum termasuk ongkos perjalanan si B dan si B pun segan untuk menagih. Pada pengiriman yang berikutnya, si B menaikkan ongkos 20 ribu, sehingga menjadi 120 ribu. 20 ribu ini ongkos jalan si B. Si B menaikkan tanpa sepengetahuan si A. Si A pun membayar tanpa menaikkan perincian. Pokoknya terima deret. Jadi wataknya sama ini. Hanya kebiasaan, tidak pernah menanyakan perincian biaya. Pokoknya ketipu. Beres, bolehkah tindakan tipe ini tetapkan A dan B teman biasa bukan atasan dan bawahan dalam sebuah perusahaan masya Allah. Nah kalau kemudian teman biasa tamam, ya kenapa gak diniatkan di kelas sodakol infak, ta'awun, ma'afi kan dapat pahala dia mengeluarkan uang 20 ribu misalkan dengan niatan untuk membantu saudaranya mengirimkan barang. Itu kan berpahalaan gitu. Berpahala. Ini pertama. Artinya kalau kalian dijanjikan betul, itu berpahala. Yang kedua, kalau seandainya dia menyebutkan angka tersebut, itu haknya dia. Haknya dia. Sebab dia sebagai pihak yang disuruh. Maka semua beban biaya ditanggung oleh si A. Dalam waktu ini, kalau tidak ada sebenarnya yang ngomong si B lagi. Dia bisa kebiasaannya enggak bagus sih. Ngomong langsung masih ada. Tadi yang mau kirimnya antunya di 100 ribu. Ada notanya. Bensin dari tempat anak ke tempat pengiriman TP 20 ribu. Hah? Bensin kendaraan untuk bensin pro bisa Allah lakukan selama masalah delay ke arah yang seperti itu. Total 120 ribu. Boleh. Itu haknya dia. Terima ya. Itu haknya dia. Dan seharusnya si A ini jeli gitu loh. Jangan jawab aja kejadiannya sama atau beres. Jangan tanya orang si B ini. Katanya seberapa semua? Sekian. Antum apa namanya versinya antum dan selamatnya bagaimana? Apa iya? Tapi versinya 20 ribu ya. Ini 20 ribu tahun. Gitu. Karena sepertinya tahu nih, bukan tugas orang karyawan. Memang biasa. Langsung, sehingga tahu sama tahu. Kalau ketika saya mengatakan, tidak usah ya. Nah, insya Allah, ya, tahu nih, insya Allah. Bisa kalah. Parah. Sehingga solusinya yang paling final adalah semua. Tutup berdua antara si A dengan si B, ngomong keinginan. Nah, ngomong keinginan. Ini masalahnya begini. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyenangkan. Bagaimana hukum jualan LPG? Apakah tidak termasuk gharar? Sisi gharar-nya apa ini? LPG ini apa kelemahannya? Tahu-tahu ngawas sendiri gitu. Udah gimana? Enggak. Hah? Enggak. Aman ya? Halo. Nah kalau aman, Ada apa kok perlu diributkan? Ada yang nggak tahu berapa isinya gitu, dalamnya gitu. Gitu ya. Karena kita nggak tahu isinya bagaimana, berapa beratnya. Ini kalau tidak ngajarin Allah, nggak ada masalah. Ketika antum menjual LPG itu, sebagaimana engkau menerima LPG tersebut. Antum dapat dari Pertamina. Dari Pertamina ya, turunkan misalkan 100 LPG. Barangnya yaitu, engkau tidak menambahi bumbu A, bumbu B. Dari Rani. Kamu jual sesuai dengan kemasan yang ada. Jual dengan mencari keuntungan. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau engkau menentukan isi dalamnya. Nah, LPG ini kamu tulisi dari kamu sendiri ya. Kamu tulisi beratnya berat bersih 20 kg. Ini bermasalah. Maka sang pembeli punya hak untuk menimbang. Dan ketika timbangannya ternyata ketemunya cuma 12,5 yang umum atau 14 kg yang umum, maka engkau harus mengganti rugi yang seharusnya. Terus kalau kemudian utus bagaimana dia? Selama tidak ada kerusakan, tidak ada yang ngawas, tidak ada yang apa, tidak ada masalah. Gambaran yang serupa, engkau jual beli beras. Tahu ini? Tahu ini? Itu kan bersetting karungan ya. Ada yang 25 kilo, ada yang 50 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 5 kilo. Antum jual bagaimana adanya itu? Antum jual bagaimana adanya itu? Tidak ada masalah. Tentang ya? Tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika antum mengatakan, antum kasih apa kamu karungi lagi, nah, kamu setting 50 kilo. Kalau susut, antum yang boleh. Nah, harus pas 50 kilo atau lebih sih. Ini setting apa adanya? Itu namanya jizahan. Tidak ada masalah. Ini antum tidak terpaku dengan jumlah angka 25 kilo di karungnya itu. Jadi antum jual, saya jual satu karung ini. Tidak tahu jumlahnya berapa, hari ini sekian. Dan amin. Barakallahu. Ustaz numpang tanya. Profesor numpang. Itu enggak angkat. Saya numpang. Apa mau tanya? Apakah boleh memvonis langsung? Kamu kafir. Pada dia betul-betul toror. Ya boleh, mutiara toror. Boleh, tadi itu keyakinan yang jelas ya Pak. Justru kalau kau meragukan kekafiran dia, kami dipertanyakan keislaman kamu. Yakin jelas dia Nasrani. Kamu katakan kafir, kamu tuh orang kafir. Barakallahu. Terang ya. Adakah insya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.